السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah, yaitu orang-orang yang komitmen dan terus-menerus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan bab yang keempat, pasal yang pertama yang berjudul Al-Wasailul Lati Tusilu Ila Syirkil Akbar. Wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Sudah kita sebutkan bahwa yang pertama adalah al-ghuluwu fi shalihin. Sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Dan sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh ini memiliki banyak bentuk. Sudah kita bahas dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam memuji atau menyanjung orang-orang saleh. Ini seringkali menjadi wasilah terjadinya kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji, dalam menyanjung, di dalam memuliakan orang-orang saleh. Yang kedua, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, adalah membuat gambar-gambar dan patung-patung orang-orang saleh. Ini pun seringkali menjadi wasilah terjadinya kesyirikan, sebagaimana yang pernah dialami oleh umat Nabi Nuh alaihi salam dan umat setelah beliau. Kita akan memasuki bentuk yang ketiga, di mana penulis rahimahullahu taala berkata, "Thalithan at-tabarruku al-mamnu'u bis-salihin." Mencari keberkahan dalam bentuk yang dilarang kepada orang-orang saleh. Ini adalah bentuk gulu yang ketiga. Gulu yang pertama atau sikap berlebih-lebihan yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam memuji. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam bentuk membuat gambar, patung, orang-orang saleh. Yang ketiga adalah at-tabarruku al-mamnu'u bis-salihin. Melakukan tabarruk yang dilarang terhadap orang-orang saleh. Apa itu tabarruk? Tabarruk artinya mencari keberkahan. Ya tabarruku tabarruk tabarruka tabarruka ya tabarruku tabarrukan. Ya wa huwa mutabarrikun. Tabarruk artinya mencari keberkahan. Lalu beliau berkata di sini, at-tabarruk al-mamnu. Ada jenis tabarruk yang dilarang. At-tabarruku talabul barakah. Tabarruk artinya adalah mencari atau meminta keberkahan. Wal barakatu, adapun keberkahan itu sendiri memiliki arti kasratul khairi wa ziyadatuhu wa istimraruhu, yaitu banyaknya kebaikan, bertambahnya kebaikan, dan terus menerusnya kebaikan. Itu kita sebut dengan keberkahan. Si fulan ini berkah sekali ya, walaupun penghasilannya tidak seberapa, tetapi dia bisa menyantuni anak yatim. Si fulan ini berkah sekali, anak-anaknya semuanya hafiz Quran, berkah. Imam Nawawi berkah sekali, umurnya yang tidak terlalu panjang tidak menghalangi beliau untuk menulis banyak sekali kitab-kitab yang bermanfaat untuk umat. Itu kata berkah. Ya. Menunjukkan kepada kasratul khair. Menunjukkan banyaknya kebaikan. Menunjukkan bertambahnya kebaikan. Dan menunjukkan terus-menerusnya kebaikan. Itu kalau kita lihat dari sisi bahasa. Kemudian beliau berkata, wattabarruku yanqasimu min jihati hukmihi ila kismaini. Tabarruk, kalau dilihat dari sisi hukum, hukum tabarruk, itu terbagi menjadi dua. Tabarruk ditinjau dari sisi hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabarrukun masyru'un. Tabarruk yang masyru'. Ya. Yaitu tabarruk yang disyariatkan adalah an yaf'ala al-muslimu al-ibadati al-mashru'ah al-mashru'ata talaban lis-sawabi al-mutarattab 'alayha. Tabarruk yang syar'i, mencari keberkahan yang benar sesuai dengan syariat, adalah seorang muslim melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam rangka mengharapkan pahala yang dijanjikan terkait dengan siapa yang melakukan ibadah tersebut. Wa min dzalika, contohnya kata beliau, an yatabarraka bi qira'atil Qur'an wa wal 'amala wal-amali bi-ahkamihi. Contohnya adalah seseorang bertabarruk, meminta keberkahan dalam bentuk dia membaca Al-Quran. Dia membaca Quran. Ya, ketika dia membaca, dia berharap dia mendapatkan keberkahan. Lalu dia berusaha mengamalkan hukum-hukumnya dengan harapan dia mendapatkan keberkahan. Ini kita sebut dengan at-tabarruk. Ya. Al-Mashru' tabarruk yang disyariatkan. Fattabarruku bihi huwa ma yarjul muslimu minal ujuri ala kiraatihi lahu wa amalihi bi ahkamihi. Maka bertabarruk alias mencari keberkahan dengan amal soleh adalah dalam bentuk seorang muslim mengharap pahala dari apa yang dia baca, yaitu Al-Quran, dan dari apa yang dia lakukan atau dia amalkan berdasarkan hukum-hukum Al-Quran. Nah, ini contoh dari tabarruk. Jadi tabarruk yang disyariatkan adalah saya membaca Al-Quran dengan harapan saya mendapatkan keberkahan hidup. Atau saya berusaha mengamalkan apa-apa yang dikandung di dalam Al-Quran berupa hukum-hukum dengan harapan saya mendapatkan kebaikan yang banyak. Itu tabarruk al-masyru', mencari keberkahan yang disyariatkan. Atau contoh yang lain, kata beliau, at-tabarruku bil masjidil haram. Bertabarruk dengan masjidil haram. Ini tempat yang diberkahi. Bagaimana caranya? Bisolati fihi. Dengan cara salat di dalamnya. Liyahsula ala fadilatin mudha'afatis salati fihi. Dengan harapan kita mendapatkan keutamaan salat di dalam Masjidil Haram, di mana pahala dilipat gandakan. Fahadha min barakati al-Masjid al-Haram. Dan ini adalah di antara keberkahan Masjidil Haram. Dan masih banyak. Ada keberkahan terkait dengan amal soleh, sebagaimana beliau sebutkan. Ada keberkahan terkait dengan tempat. Ada juga keberkahan terkait dengan waktu. Kita mencari keberkahan di Lailatul Qadar dalam bentuk memperbanyak berdoa, memperbanyak beribadah di dalamnya. Mencari keberkahan di sepertiga malam yang terakhir dalam bentuk menghidupkan malam-malam tersebut. Ya, mencari keberkahan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena ada hadis yang sahih mengatakan mamin ayyamin al-amalu shalihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah. Ya, tidak ada hari-hari di mana amal saleh begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mencari keberkahan. Ya. Atau mencari keberkahan dengan sesuatu yang memang disebutkan berkah. Misalnya air zam-zam. Itu berkah. Ya, berkah. Ma'u zam-zam lima syuribalah, kata Nabi. Air zam-zam tergantung untuk apa diminumnya. Dia adalah makanan sekaligus dia minuman. Minyak zaitun Allah katakan dalam Al-Quran, syajaratun mubarakah. Ya, zaitun. Pohon yang diberkahi itulah pohon zaitun. Ini kita mencari keberkahan dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, Nabi berpesan, minyakilah tubuh dan rambut kalian dengan minyak zaitun. Kita berharap dengan mengamalkan itu, kita mendapatkan pahala yang besar karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Belum lagi dari sisi manfaat duniawi. Itu kita sebut dengan tabarruk atau mencari keberkahan. Itu jenis yang pertama. Jadi tabarruk kalau dilihat dari sisi hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabarrukun masyru'un. Tabarruk yang disyariatkan. Adapun jenis yang kedua adalah tabarrukun mamnu'un. Tabarruk yang dilarang. Tabarrukun mamnu'un. Tabarruk yang dilarang. Apa itu tabarruk yang dilarang? Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, وَهُوَ يَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ هُقْمِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ. Kalau kita lihat dari sisi hukumnya, maka terbagi lagi menjadi dua. Tabarrukun syirkiyun. Yang pertama adalah tabarruk yang syirki. Dan yang kedua adalah tabarrukun bid'iyun. Jadi tabarruk yang dilarang terbagi lagi menjadi dua. Ada tabarruk yang hukumnya syirik, ada tabarruk yang hukumnya bid'i. Yaitu bid'ah. Apa bedanya? Mari kita lihat. Adapun tabarruk yang syirki, kata beliau, an ya'takidal mutabarriku annal mutabarraka bihi wa huwal makhluku yahibal barakata binafsihi. Adapun tabarruk yang syirki adalah ketika seseorang yang mencari keberkahan kepada sesuatu, misalnya makhluk, dia meyakini bahwa makhluk itulah yang memberikan keberkahan dengan sendirinya. Makhluk itulah yang memberikan keberkahan dengan sendirinya. Fayubariku fil asya bidzatihi istiqlalan. Maka dia memberikan keberkahan dengan sendiri. Ya. Ini syirik. Ini syirik. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala wahdahu mujidul barakah wa wahibuha. Karena hanya Allah satu-satunya yang memberikan keberkahan ya, yang membuat keberkahan dan memberikan keberkahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, al-barakatu min Allah. Keberkahan itu hanya dari Allah. Wa talabaha min ghairihi. Aw i'tiqadi anna ghairahu yahibaha bidzatihi syirkun akbar. Maka meminta keberkahan dari selain Allah atau meyakini ada selain Allah yang memberikan keberkahan dengan sendiri, ya, maka ini masuk kategori syirkun akbar, yaitu syirik yang besar. Itu jenis yang pertama dari at-tabarruku al-mamnu', tabarruk yang dilarang. Jenis yang kedua, kata beliau, adalah tabarruk bid'i. Mencari keberkahan dalam bentuk yang bid'i, yang bid'ah. Apa itu? An yatabarraka bima lam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala jawazit tabarruki bih. Yaitu seseorang mencari keberkahan dengan apa-apa yang tidak memiliki dalil yang syar'i, yang menunjukkan bolehnya mengambil keberkahan dari sesuatu tersebut. Mu'takidan dalam kondisi dia yakin annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ja'ala fihi barakatan. Jadi dia mengambil keberkahan dari sesuatu yang mana sesuatu ini tidak pernah disebutkan oleh dalil Quran dan hadis bahwa dia berkah. Tetapi dia berharap dia mendapatkan keberkahan dari Allah melalui wasilah sesuatu tersebut yang dia kejar, yang dia harapkan akan mendatangkan keberkahan. Padahal tidak ada dalil, baik Quran ataupun sunnah, yang menunjukkan bahwa itu berkah. Karena mencari keberkahan ini adalah perkara yang sifatnya tauqifiyah. Tidak sembarangan, harus berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab. Beliau berkata di hadapan Hajar Aswad, ya Hajar, inni la'alam annaka Hajar, laula anni ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuk. Wahai Hajar Aswad, kamu hanya batu biasa. La yadur, la tadur wala tanfa. Engkau tidak bisa mendatangkan keburukan, tidak juga bisa mendatangkan kebaikan. Kalaulah bukan, karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Itu tauhid. Kekuatan tauhid. Keteladanan yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala an. Aw yatabarrak بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك فيه. Atau bertabarruk dengan sesuatu yang sebenarnya secara syariat disebutkan memiliki keberkahan, fi ghairi ma warada fi syara' at-tabarruku bihi, tapi dengan cara yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh syariat. Ya, menyelisihi apa yang diajarkan oleh syariat, bertabaruk dengan Quran tapi dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Dan beliau akan menyebutkan banyak sekali nanti contoh-contoh dari tabarruk yang tidak syar'i. Lalu beliau berkata, wa hadza bila syak muharramun, tanpa ada keraguan dua jenis ini adalah haram. Li'anna fihi ihdathu ibadatin la dalila 'alaiha, karena di dalamnya membuat ibadah yang tidak memiliki dasar. baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Li'annahu ja'ala ma laisa bisababin sababan. Karena di dalamnya seseorang telah menjadikan sesuatu yang bukan sebagai sebab, dijadikan sebagai sebab. Allah tidak pernah menjadikan ini sebagai sebab, dan dia menjadikannya sebagai sebab. Itu pun pelanggaran. Ya. Dia mencari keberkahan dari Allah, tapi dalam bentuk mengusap-ngusap kuburan orang saleh. Kalau kita tanya, dari mana Anda mengharapkan keberkahan? Dari Allah. Tapi dia melakukan sesuatu, ya, yang tidak ditentukan oleh syariat sebagai sebab keberkahan. Maka ini pelanggaran, ini kebid'ahan. Sebagaimana nanti akan kita bacakan ya, perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, perkataan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahkan perkataan Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan para ulama yang lainnya. Fahuwa minasyirikil asgar. Ini masuk kategori syirik kecil. Li'annahu yu'addi ilal wuku'i fi syirikil akbar. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Kama saya'ti bayanuhu. Sebagaimana akan kita jelaskan. Wa hadzal qismu min at-tabarruki, dan tabarruk yang bid'i ini, tadi kan ada tabarruk yang syirki, ada tabarruk yang bid'i. Tabarruk yang bid'i ini terbagi lagi menjadi tiga. Panjang ya pembahasan kita. Tabarruk terbagi menjadi dua, masyru' dan ghairu masyru'. Ya. Ada yang masyru', ada yang mamnu'. Ada tabarruk yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan terbagi menjadi dua. Ada yang syirki, ada yang bid'i. Dan yang bid'i terbagi menjadi tiga. Yang bid'i terbagi menjadi tiga. Yang bid'ah lah ya. Itu terbagi menjadi tiga. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama kata beliau, dari tabarruk yang bid'i, adalah at-tabarruku al-mamnu'u bil-awliya was-salihin. Bertabarruk yang dilarang dengan para awliya, para wali dan orang-orang saleh. Waradat adillatun katsiratun tadullu ala masyru'iyyati tabarruk bi jasadi wa atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan atas disyariatkannya bertabarruk dengan jasad dan bekas-bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy'arihi, contohnya rambut beliau. Wa irkihi, air liurnya beliau. Wa thiyabihi, pakaian beliau. Wa ghairi dzalik. Dan lain sebagainya. Itu dalilnya jelas banyak. Diperbolehkan kita bertabarruk kepada jasad Nabi atau bekas-bekas peninggalan Nabi. Amma ghairun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal awliya'i was-salihin. Adapun selain Nabi, dari kalangan para awliya, para wali-wali, ataupun orang-orang yang soleh, falam yarid dalilun sahihun sarihun. Maka tidak ada dalil yang sahih, yang jelas, yadullu ala masyru'iyyati tabarruku bi ajsadihim, yang menunjukkan disyariatkannya bertabarruk dengan tubuh mereka. Kalau terhadap Nabi, dalilnya jelas. Kalau terhadap peninggalan Nabi, dalilnya banyak. Tetapi bertabarruk kepada jasad selain jasad Nabi, tidak ada dalil. Ya, ya tidak ada dalil. Bertabarruk kepada jasad selain jasad Nabi, tidak ada dalilnya. Begitupun bertabarruk kepada peninggalan-peninggalan orang soleh, tidak ada dalilnya. Ya. Dikatakan di sini, barakatul muslim, keberkahan seorang muslim itu, fi ta'atihi lillahi ta'ala, adalah dalam ketaatannya kepada Allah. Wa ma yajrillahu ala yadaihi minan naf'i lil muslimin, dan apa yang Allah alirkan melalui tangannya berupa kemanfaatan untuk orang-orang Islam. Itu keberkahan. Walidzalika, oleh karenanya kata beliau, lam yarid an ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah terjadi sekalipun di antara sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak juga terjadi dari seorang pun di antara tabi'in, annahum, bahwa mereka tabarruku, bertabarruk bijasadin, dengan jasad. Jasad itu tubuh. Au atharin, au bekas-bekas atau peninggalan, ahadin minas salihin, seorang pun dari kalangan orang-orang yang soleh. Tidak ada sahabat ataupun tabi'in yang mereka bertabarruk dengan badan orang-orang soleh atau dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh. Falam yatabarraku bi afdali hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha, maka para sahabat, para tabi'in, tidak pernah sekalipun mereka bertabarruk kepada sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tidak disebutkan ada sahabat yang memegang tangan Abu Bakar lalu dicium bolak-balik untuk mencari keberkahan, atau memeluk Abu Bakar agar mendapatkan keberkahan, atau mengambil baju Abu Bakar untuk mengambil keberkahan, atau mengambil tongkat Abu Bakar untuk mengambil keberkahan, atau menyimpan rambut Abu Bakar untuk mendapatkan keberkahan. Tidak sama sekali. Padahal beliau adalah As-Siddiq, sebaik-baik manusia ba'dal anbiya wal mursalin, sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul. Wala bighairihi, dan tidak juga kepada selain Abu Bakar As-Siddiq, minal ashratil mubashirin bil jannah, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Wala bi ahadin min ahlil baiti wala ghairihim, dan tidak pula kepada salah seorang dari ahlul bait atau selain dari mereka. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi, dan seandainya hal itu baik, mencari keberkahan kepada orang soleh itu baik, tentulah mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Umar akan bertabarruk kepada Abu Bakar, atau Utsman akan bertabarruk kepada Umar, atau Ali akan bertabarruk kepada Utsman atau kepada Umar atau kepada Abu Bakar, atau para sahabat yang lain akan bertabarruk kepada Ahlul Bait misalnya, atau kepada 10 orang yang dijamin masuk surga. Tidak disebutkan riwayat tersebut. Tapi kan baik, seandainya baik, mereka lah yang paling depan, mereka lah yang paling duluan, mereka lah yang paling bersegera melakukan kebaikan, seandainya memang hal itu baik. Ya, seandainya hal itu baik. Lihirsihim asyadid ala fi'li jami'i anwa'il birri wal khair, karena mereka memiliki semangat yang begitu besar melaksanakan segala bentuk kebaikan, melaksanakan segala bentuk ketaatan. Fa ijma'uhum, maka kesepakatan mereka, yaitu para sahabat dan para tabi'in, ala tarki tabarruki bijasadi wa athari ghairihi sallallahu alaihi wasallam minas salihin, dalilun sharihun ala adami masyru'iyatihi. Ini penting sekali. Kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in untuk meninggalkan mencari keberkahan dari jasad atau bekas-bekas selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sepakat, para sahabat dan para tabi'in sepakat untuk tidak mengambil keberkahan dari jasad ataupun dari peninggalan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalilun sharihun, adalah dalil yang sangat jelas, ala adami masyru'iyatihi. Itu dalil yang sangat jelas bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Dalil yang sangat jelas bahwa hal itu tidak disyariatkan. Baik, ma'asyiral muslimin, pembahasan kita masih sangat panjang. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan.

Artinya tanah itu memang secara sah milik ibu. Memiliki orang tua. Iya, artinya sah milik orang tua. Iya. Baik, apakah berdosa kalau kita menggugat padahal dia seorang janda? Iya, Ustaz. Baik, itu saja ibu. Iya, itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, apa namanya, itu hak. Hak, ya, tidak dikatakan berdosa. Ketika kita mengambil hak kita, tidak dikatakan berdosa. Seandainya ada seseorang yang berhutang, lalu dia meninggal dan belum menunaikan hutangnya. Lalu orang yang memberikan pinjaman datang untuk meminta kepada istrinya atau ahli warisnya, tidak ada masalah. Memang begitu ketentuannya. Apalagi ini terkait dengan kezaliman. Kalau hutang piutang saja, yang dibangun di atas saling tolong-menolong, di atas kerelaan untuk saling menolong, itu harus ditunaikan. Terlebih lagi, harta yang dirampas tanpa hak. Artinya di hari kiamat lebih berat kondisinya. Lebih berat mempertanggungjawabkan mengambil harta tanpa hak, yaitu kezaliman, menjual sesuatu yang bukan hak dia, itu lebih berat dibandingkan sekedar meminjam uang dengan kerelaan. Seorang muslim dengan rela meminjamkan uang, ya, hatinya lapang ketika dia meminjamkan uang. Yang satu lagi tidak, dia rampas harta milik orang, dia jual, dan itu akan menjadi beban terus menerus. Maka kewajiban ahlul warisnya untuk menuntaskan masalah itu bagaimanapun caranya. Ya, anaknya, ayahnya, ibunya, pamannya berkumpul semua bagaimana agar masalah itu bisa diselesaikan. Dan itu bukan kezaliman. Itu artinya menuntut hak. Ya, menuntut hak. Ya, maka hendaknya dibicarakan dengan sebaik-baiknya, ya, agar apa namanya itu bisa diselesaikan. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai uang yang sudah mencapai nisab dan haul, dan sudah pernah saya keluarkan zakatnya sebagian uang tersebut. Sebagian uang tersebut saya belikan emas. Bagaimanakah cara menghitung zakatnya pada tahun depan? Ya, sama seperti tahun sebelumnya. Berapa jumlah uang, berapa jumlah emas yang kita kumpulkan, emas investasi, emas berapa namanya, logam mulia misalnya, ya, kita beli emas dengan tujuan investasi, maka kita jumlah berapa jumlah emas, berapa jumlah uang. Kalau di atas nisab, maka di sana ada hak fakir miskin 2,5%. Ada hak fakir miskin 2,5% dikeluarkan setahun sekali. Allah alam bissawab. Kalau kita menghujani seseorang dan orangnya masih, hidup, bagaimana cara tobatnya? Menghujani, apa maksudnya menghujani? Oh, menghujat. Ya, menghujat barangkali. Apabila seseorang menghujat, apabila kita menghujat seseorang dan orangnya masih hidup, bagaimana cara tobatnya? Meminta maaf kepada dia. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita hujat tersebut. Ya, meminta maaf. Selain kita bertobat kepada Allah, karena menghina seorang muslim, menghujat seorang muslim adalah dosa besar. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah seorang laki-laki menghina atau merendahkan laki-laki yang lain. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Begitupun para perempuan, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya, wala tanabazu bil alqab, jangan memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, itulah seburuk-buruk dosa setelah keimanan, yaitu mencela, menghina seorang muslim. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fiik wa fiik barakallah. Tentang birrul walidain, jika seorang anak dirawat oleh nenek dan kakek dari kecil. Siapa yang harus dimohonkan ampun? Apakah ibu bapaknya atau nenek kakeknya? Semuanya. Semuanya dia mohonkan ampun. Ya, dia memohonkan ampun untuk ayah dan ibu kandungnya. Dan di waktu yang sama dia mendoakan neneknya yang telah membesarkan, merawat dia sejak kecil. Semuanya didoakan. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengqadha salat yang dulu tidak dikerjakan sebelum salat wajib? Misalnya sebelum salat asar atau sebelum salat zuhur. Kalau yang dulu yang enggak jelas waktunya enggak perlu diqadha. Tapi kalau yang hari ini misalnya nanti bapak belum sempat mengerjakan qabliyah zuhur, keburu sudah qomat, apakah boleh diqadha setelahnya? Kata para ulama boleh mengqadha salat sunnah. Apakah kalau setiap salat harus berzikir bertahlil 100 kali? Tidak harus ya. Yang disunnahkan adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ya, lalu selebihnya kita membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya, lalu membaca Allahumma la mani'a lima ataita. Ya, membaca nanti setelah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dijadikan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, disambung dengan ayat kursi, al-ikhlas 1 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara membayar hutang kepada seorang yang telah meninggal, ya serahkan kepada ahli waris ya. Ya serahkan kepada ahli waris orang tersebut. Allah alam bisawab. Kecuali kalau ahli warisnya tidak ada, maka ya kita bersedekah atas nama orang tersebut. Kita bersedekah atas nama orang tersebut kalau kita tidak menemukan ahli warisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah? Dan apa itu Sufi? Iya, beliau disebutkan bahwa beliau adalah seorang Sufi. Seorang wanita yang apa namanya Sufiyah. Saya tidak terlalu tahu banyak tentang beliau ya. Ya, tetapi beliau dikenal, kita sering dengar bahwa beliau adalah seorang Sufi. Ya, seorang Sufi. Apa itu Sufi? Ya, Sufi atau istilahnya ilmu tasawuf pada awalnya adalah satu aktivitas, bisa kita katakan satu aktivitas yang dilakukan sekelompok orang dalam rangka memperbaiki akhlak mereka. Jadi awalnya tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dari kotoran-kotoran hati, dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, ya dari berlebih-lebihan terhadap dunia, awalnya begitu. Jadi awalnya tasawuf itu mengajarkan sifat zuhud, ya mengajarkan sifat warok, berhati-hati dalam segala sesuatu, meninggalkan yang syubhat, tidak berlebih-lebihan dalam yang mubah, itu awalnya tasawuf begitu. Walaupun dalam perjalanannya banyak sekali terjadi penyimpangan. Dan tidak jarang penyimpangannya sampai kepada taraf kekafiran. Ya, misalnya dengan memunculkan istilah apa? Wihdatul wujud, ya mengklaim dirinya menyatu dengan Allah, atau mengatakan bahwa dia sudah sampai pada satu tingkatan di mana dia tidak lagi wajib menjalankan syariat. Ya, tidak lagi wajib menjalankan syariat. Artinya dia sudah tingkatan paling tinggi. Ya, padahal Nabi Muhammad saja sampai apa? Sampai meninggalnya beliau sholat. Ya, yatafattar qadamahu, sampai sakit tumit kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak. Artinya di awalnya mereka awalnya bagus tazkiyatun nafs, tapi dalam perjalanannya banyak terjadi kebid'ahan-kebid'ahan dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan penyimpangan yang sifatnya akidah. Allah alam bisawab. Oleh karenanya menurut saya ya, kalau kita ingin bagus akhlak kita, pelajari akhlak Nabi. Ya tidak perlu kita ikut aliran A, aliran B, tapi ikuti ajaran Nabi. Bagaimana caranya? Ya banyak, Nabi meninggalkan banyak sekali contoh-contoh. Baca kitab Riyadus Shalihin, di dalamnya begitu banyak contoh bagaimana Nabi SAW berakhlak. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Ana mau tanya, Pak Ustaz. Silahkan. Kalau saya saat sholat sujud itu membaca Astagfirullahaladzim. Suara Bapak tidak jelas, membaca apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bishawab ya, dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala turun firman Allah subhanahu wa taala, subbihisma rabbikal a'la, turun ayat itu surat al-a'la ayat pertama, turun firman Allah subbihisma rabbikal a'la, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ayat ini di dalam sujud kalian. Jadi subhana rabbiyal a'la adalah implementasi atau pelaksanaan dari firman Allah subbihisma rabbikal a'la yang ada di surat al-a'la ayat pertama. Ketika turun ayat itu Nabi berkata, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah itu di dalam sujud kalian. Dan perbanyaklah kalian berdoa dalam sujud. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi yang paling bagus dalam sujud, setelah bapak dan ibu, para pemirsa Niaga TV, membaca tasbih, subhana rabbiyal a'la, wa bihamdihi, sebanyak 3 kali, yang paling bagus setelah itu adalah memperbanyak berdoa. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, dan hadis yang lain, di mana Nabi berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah, adalah ketika dia sedang sujud. Fa akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah dalam sujud itu dia berdoa. Jadi dalam sujud disunnahkan kita untuk memperbanyak berdoa. Dalam sujud disunnahkan kita memperbanyak berdoa. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika sujud adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Jadi itu. Jadi perbanyak tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kita perbanyak. Yang kedua yang kita perbanyak ketika doa adalah addu'a. Ya makanya Nabi berkata tadi fa'akthiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud kata Nabi fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyaklah oleh kalian berdoa di dalam sujud kalian. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apa bacaan niat sholat pada waktu menggabung sholat zuhur dengan sholat asar? Sholat zuhur, ya Allah saya niat sholat zuhur. Ya, saya niat sholat, misalnya sholat zuhur. Kalau qasar ya, saya niat qasar zuhur. Ya Allah saya niat mengqasar zuhur. Dan itu dihadirkan di hati. Ya Allah saya niat mengqasar zuhur. Ya setelahnya kita asar. Ya Allah saya niat mentakdim sholat asar. Ya saya niat mengqasar sholat asar misalnya. Saya berniat mengqasar dan mentakdim asar. Allahu Akbar. Dan niat tempatnya di hati, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, an-niyatu mahalluha al-qalb. Adapun masalah talaffuz bin niyah, sebagaimana sudah sering sekali kita bahas, itu adalah masalah khilafiyah di kalangan para ahlul fiqh, di antara para fuqaha. Ya Allah alam bissawab. Ada pertanyaan di sini, nenek saya meninggalkan warisan. Nenek saya meninggal warisan berupa rumah dan harta perhiasan. Tidak dibagi secara syar'i. Perhiasan diberikan ibu saya dalam kurung menantu sebelum meninggal. Karena tinggal satu rumah, ada hak 3 orang. Yaitu ayah, anak pertama dapat 2/4 karena yang tinggal di rumah. Bibi dapat seperempat, om dapat seperempat. Karena beliau tidak mampu memberikan hak ke saudaranya, akhirnya anak ketiga, bapak adik saya, memberikan hak ke saudara bapak. Semua sudah menerima hitam di atas putih. Tanpa ada status jelas rumah ini milik bapak atau milik adik saya. Sekarang rumah yang menempati saya dan istri, bapak, ibu meninggal. Saya pernah mau pindah. Ini panjang sekali dan agak rumit saya lihat. Kalau bisa nanti diminta ke tim Niaga TV nomor saya. Ya, jadi diminta nomor saya, lalu kita nanti mungkin bisa komunikasi secara langsung. Karena saya lihat agak rumit. Ya, agak rumit. Membutuhkan waktu. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan, mau bertanya, apakah pinjaman di bank syariah juga termasuk riba? Allah alam bissawab ya. Di bank syariah punya produk ya. Saya tidak terlalu paham produk mereka apa saja. Tetapi yang saya tahu, bank syariah itu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional DSN. Artinya mereka tidak mengeluarkan produk kecuali memang produk yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional. Tapi apa saja produknya saya tidak terlalu paham. Ini mungkin bisa ditanya di kajian Ustadz Ami ya, setelah subuh itu ada kajian Ustadz Ami Nurbait membahas tentang masalah-masalah muamalah ya, apa bagaimana bentuk akadnya, apakah itu akad misalnya akad murabahah ya, jual beli atau akad apa, saya tidak terlalu mengetahui masalah tersebut. Allah alam bisawab. Ada Pak Tony di Jember. Assalamualaikum. Silahkan. Iya. Kalau orang melakukan syirik itu Ustaz, kan ibadahnya kan sudah diterima selama 40 hari. Apakah setelah 40 hari ibadahnya akan diterima atau tidak Ustaz? Baik, itu saja. Iya. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik.